بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan An-Nasaih al-Musalsalah. Sekarang kita masuk pada nasihat yang ke-21. Fa'akul silsilatu nasihati liqullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-21. As-sawarifu anil haq. Penghalang-penghalang dari kebenaran. Ini cukup panjang sehingga saya buat pada 3 silsilah. 21, 22, 23. Ya, 23 semua terkait dengan masalah ini dikarenakan cukup panjang poin-poinnya. Itu pun tidak semuanya disebutkan, yang saya anggap penting. Aqul al-haq wadihun bayyin. Al-haq itu jelas, gamblang. Ya, tidak ada yang menutupinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Di Al-Qamar ayat 17. Dan sungguh kami telah memudahkan, memberi kemudahan Al-Quran untuk diingat. Apakah ada yang mau ingat? Diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk dipelajari, dikaji, dibaca, ditadaburi. Karena wow, baik. Juga sabda Rasulullah SAW, al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Halal itu jelas. Yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya perkara yang masih syubhat, yang masih samar. Muttafaqun alaih dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu wa arba. Naam. Para ulama juga ijma' sepakat atas prinsip ini. Al-haq itu wadihun bayyin. Jelas. Gamblang. Aqul qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Falhaqu ya'rifuhu kullu ahad. Maka al-haq itu dikenali oleh siapapun, oleh setiap orang. Fa innal haqqa alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusul la yashtabihu bighairihi 'ala al-'arif. Sebab al-haq yang Allah utus para rasul dengannya tidak akan tersamarkan dengan selainnya bagi orang yang arif, yang mengenalinya. Kama la yashtabihu adh-dhahabul khalis bil maghshush 'ala an-naqid. Sebagaimana tidak akan tersamarkan emas murni dengan emas yang palsu, yang KW, yang enggak ori, bagi orang yang naqid, mengpakar kritikus mata uang. Demikian disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa di juz yang ke-27 halaman 315 sampai 316. Ya. Naam. Al-haq ya'rifuhu kullu ahad. Wa rawal Hakim rahimahullah bi sanadihi fil Mustadrak. Al-Hakim meriwayatkan dengan isnadnya dalam bukunya Al-Mustadrak, juz yang keempat, halaman 460. Waqal, dan beliau mengatakan, ala syartu syaikhain, ووافقه الذهبي dari Mu'ad an Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu qala dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata dalam petikan ucapan beliau fa inna 'alal haqqi nura sesungguhnya di atas al-haq itu ada cahaya jelas gamblang bagi orang-orang yang mengenalinya, yang mempelajarinya. Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu dahulunya seorang pendeta Yahudi. Ketika dia melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah, langsung mengenali beliau sebagai seorang nabi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam musnadnya juga At-Tirmidzi, dalam sunannya kata At-Tirmidzi, hadza hadithun sahih. Katanya Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam in jafala an-nasu alaihi fakuntu fi man jafal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam datang ke kota Madinah, orang-orang berduyun-duyun berbondong-bondong ingin menemui beliau. Dan aku termasuk orang yang berbondong-bondong berduyun-duyun ingin mengetahui beliau. Kata Abdullah bin Salam, falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa fi wajhi kadzab. Maka ketika jelas wajahnya beliau, aku memastikan wajah beliau ini beliau, maka saya mengetahui wajah beliau bukan wajah orang pendusta. Hadza wasyahid. Fakana awwala syai'in sami'tuhu yaqul, maka pertama kali aku dengarkan beliau bersabda, afsus salam ad'imu ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulu al jannata bi salam. Sebarkan salam, berikan makanan, sambunglah silaturahmi, salatlah di waktu malam ketika orang-orang pada tidur, niscaya kamu akan masuk jannah dengan selamat. Syahidnya Abdullah bin Salam mengetahui Rasul itu hak Nabi dengan semata-mata menyaksikan wajah beliau. Ini semuanya menggambarkan kepada kita bahwasanya al-haqqu wadihun bayyin. Aqul al-haqqu mahbubun fil fitrah. Al-haqq juga mahbubun fil fitrah, dicintai secara fitrahnya manusia. Wal qalbu khuliqa yuhibbul haqqa wa yuriduhu wa yatlubuhu. Dan hati ini, kalbu ini diciptakan dalam keadaan yang mencintai kebenaran, menginginkan kebenaran, dan mencari kebenaran. Ini dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal qalbu khuliqa yuhibbul haqqa wa yuriduhu wa yatlubuhu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalbu, hati itu diciptakan, dia mencintai al-haq, menginginkan al-haq dan mencari al-haq. Majmu' Fatawa, juz yang ke-10, halaman 88. Waqala aidha, dan beliau juga berkata disebutkan di Majmu' Fatawa juz yang ke-16 halaman 338. Beliau mengatakan fa innal haqqo mahbubun fil fitrah. Fa innal haqqo mahbubun fil fitrah. Wa huwa ahabbu ilaiha wa ajallu fiha wa aladzu 'indaha min al batil alladzi la haqiqata lahu fa innal fitrata la tuhibbu dzalik. Beliau mengatakan sesungguhnya al-haq dicintai secara fitrahnya manusia. Al-haq itu lebih dicintai oleh fitrah, lebih agung, lebih mulia dalam fitrah tadi, dan lebih lezat bagi dia daripada al-batil yang tidak ada hakikatnya. Sebab fitrah tidak mencintai al-batil tadi. Nah, inilah fitrah yang Allah berikan kepada umat manusia. Mencintai al-haq, menghendaki al-haq. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Di Ar-Ra'd ayat 30. Fitrah Allah yang Allah jadikan umat manusia memiliki fitrah di atasnya. Yani mahabbatul haqqi wa iradatuhu. Mencintai al-haq dan menghendaki al-haq. Ini juga merupakan ciri-ciri qalbun salim. Ya, ciri-ciri qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang mencintai perkara kebaikan, perkara kebenaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, fal qalbus salim al-mahmud هو الذي يريد الخير لا الشر وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. Ini disebutkan di Al-Fatawa Al-Kubra, juz yang kelima, halaman 264. Beliau mengatakan al-qalbus salim, hati yang selamat, yang terpuji, adalah hati yang menginginkan kebaikan, bukan kejelekan. Sempurnanya, ialah dia mengenali mana yang khair, mana yang syar. Adapun seseorang yang tidak mengenali kejelekan, maka itu merupakan kekurangan padanya, enggak dipuji karena itu. Jadi yang sempurna, tahu khair, dilaksanakan. Tahu syar, ditinggalkan. Yang enggak pernah ngerti syar sama sekali, ada kekurangan pada diri. Syahidnya, al-qalbus salim, al-qalbul mahmud, hati yang menghendaki kebaikan-kebaikan, bukan kejelekan-kejelekan. Hati yang menginginkan al-haq, bukan al-batil. Bukan al-batil. Naam. Ketika seseorang itu bisa mengenali kebenaran dan bisa mengamalkan al-haq dalam segala sesuatunya, maka berarti dia telah memiliki ad-din, memiliki agama yang kokoh, yang kuat. Qala al-Syeikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah. Ini disebutkan dalam Taisir Al-Latiful Mannan halaman yang ke-50. Beliau mengatakan fad-dinu huwa dinul hikmah allati hiya ma'rifatu as-sawabi wal 'amalu bis-sawab wa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bil haqqi fi kulli syai. Maka agama ini adalah hikmah, dinul hikmah, agama hikmah. Yang mana hikmah itu adalah ma'rifatus shawab wal 'amalu bis shawab, mengenali kebenaran yang benar dan mengamalkan kebenaran. Wa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bil haqqi fi kulli syai. Hikmah itu ialah mengenali al-haq dan mengamalkan al-haq dalam segala sesuatu. Sehingga orang yang ngerti al-haq, memahami, mengenali, mengilmui al-haq dan mengamalkannya, ada sahibuddin, ada hakim, orang yang hikmah. Hada wabih. Aqul lakin hunaka sawarif tamna'ul mar'a min qabulil haqqi wal inqiyadi lahu. Tetapi di sana ada sawarif, penghalang-penghalang, tamna'ul mar'a yang mencegah, menghalangi seseorang min qabulil haqqi, dari menerima al-haqqa, wal inqiyadi lahu, dan tunduk kepada al-haq. Banyak sawarifnya. Sangat banyak sekali sawarifnya. Wahia kathirah, dan itu sangat banyak minha di antaranya. Di sini mulai kita bahas tentang masalah sawarif, penghalang-penghalang kebenaran. Kita sebutkan, kita rinci, kita jabarkan, dipelajari untuk dihindari. Beri dan diwaspadai. Bukan untuk malah dikerjakan. Harapannya supaya kita sebagai seorang muslim betul-betul bisa mengenali al-haq itu dengan semakin gamblang, semakin jelas. Dan terhindar dari hal-hal yang bisa menghalangi kita semua dari al-haq. Yang pertama, minha al-jahlu bil-haqqi. Jahil, tidak mengetahui al-haq tersebut. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi hidayatil hayara fi ajwifatil yahudi wal nasara. Itu kitab beliau di halaman 15. Ibn Qayyim mengatakan, wal asbabul mani'atu min qabulil haqqi kathiratun jidda. Sebab-sebab yang menghalangi seseorang dari menerima al-haq itu banyak sekali. Faminha al-jahlu bihi. Di antaranya adalah kejahilan, bodoh, tidak ngerti al-haq tersebut. Wahada sababu huwal ghalibu ala akhirin nufus. Sebab satu ini yang ghalib, yang dominan pada kebanyakan jiwa manusia. Fa inna man jahila syai'an 'adahu wa 'ada ahlahu. Sebab ya, seseorang yang jahil tentang sesuatu, dia akan memusuhinya dan memusuhi orang-orangnya. Hadza wadih. Nah, sehingga tidak heran kalau al-haq ini tersia-siakan, tidak dikenali oleh kebanyakan para juhal al-ummiyin. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau mengatakan, wa kathiran ma yadhi'ul haqqu bainal juhal al-ummiyin. Dan seringkali al-haq itu tersia-siakan, hilang di tengah-tengah orang-orang jahil yang ummi. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa, juz yang ke-25, halaman 129. Nah, baik, seseorang itu jatuh dalam perkara bid'ah, jatuh dalam perkara penyimpangan-penyimpangan, rata-rata karena kurang dalam mengikuti sunnah secara ilmu dan amal. Ilmunya tentang al-haq itu kurang. Amal dia tentang al-haq dan sunnah itu kurang. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'atin illa linaqsi ittiba'ihi lis-sunnah ilman wa 'amala. Wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'atin illa linaqsi ittiba'ihi lis-sunnah ilman wa 'amala. Wa illa faman kana biha 'alima wa laha muttabi'a lam yakun 'indahu da'in ila al-bid'ah fa innal bid'ata yaqa'u fiha al-juhhalu bis-sunnah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kamu tidak akan mendapati seseorang pun yang terjatuh dalam kebid'ahan melainkan karena kurang ittiba' kepada sunnah secara ilmu dan amal. Ya. Kalau enggak demikian, seseorang yang alim dengan sunnah, yang muttabi', yang mengikuti sunnah, tidak ada yang mengajak dia, menyeru dia kepada perkara kebid'ahan. Beliau menegaskan, fa innal bid'ata yaqa'u fiha al-juhalu bis-sunnah. Sebab bid'ah itu yang terjatuh di dalamnya adalah orang-orang yang jahil tentang sunnah. Ini disebutkan dalam kitab syarah hadis la yazni zani di halaman yang ke-35. Naam. Dan seseorang yang tafriq wa taksir di dalam mengangkat al-jahl dari dirinya, orang yang i'rad, yang berpaling, tidak mau mencari al-haq, maka yang seperti ini tidak dikasih uzur dengan kejahilannya. Dia tercela karena jahilnya. Maka saya katakan di sini, wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, وَيَلْحَقُ الزَّمَّ, dan yang juga mendapatkan celaan ialah مَنْ تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُ فَتَرَكَهُ, seseorang yang telah jelas bagi dia al-haq tapi dia tinggalkan al-haq itu. هذا مذموم. أَوْ مَنْ قَصَّرَ فِي طَلَبِهِ حَتَّى لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ, atau seseorang yang taksir, yang kurang dalam mencari al-haq hingga al-haq itu tidak jelas bagi dirinya. Hadza mazmum, muqassir, mufarrit hadza. Au a'rada an talabi ma'rifatihi li hawa aw li kasal aw nahwi dzalik. Atau memang dia berpaling dari mencari, menuntut, mengenali al-haq. Berpaling, dia enggak mau dia. Entah karena hawa nafsu, atau karena malas, atau karena yang selain itu. Ada mazmum. Ini yang tercela. Nah, ini semualah yang mengakibatkan seseorang itu tidak menerima al-haq, tidak mau tunduk kepada al-haq. Ada penghalang yang menghalangi dia dari al-haq. Penghalangnya namanya al-jahlu, kejahilan. Dia mazmum ketika pada tiga poin yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah di atas dalam bukunya Iqtida As-Siratil Mustaqim juz yang kedua halaman 85 cetakan Alif Ta yang ke-7. Nah, ya, tiga kondisi yang boleh disebutkan. Selain itu, al-jahl ma'zur. Al-jahl dikasih uzur. Nah, dikecualikan tiga poin yang dibawakan oleh Ibn Taimiyah di atas. Inilah yang membuat orang itu tidak mengenali al-haq. Allahul musta'an. Maka jangan gembira dengan kejahilan. Mestinya kita berupaya sekuat tenaga untuk menggali, mengkaji, mempelajari al-haq itu dari Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman salaf. Lalu kita amalkan. Lalu kita pegangi. Tunduk patuh kepadanya. Didakwahkan dengan cara hikmah ilahi. Supaya kita senantiasa al-haq. Yang kedua, taklid. Ya, penghalang dari al-haq yang kedua adalah taklid. At-taklid huwa ittiba'u man laysa bihujjah bighairi hujjah. Itu definisi yang disebutkan oleh para ulama usuliyun. Ittiba'u man laysa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti seseorang yang bukan hujjah, bukan Allah, bukan Rasul, bighairi hujjah, dengan tanpa hujjah, ya, dengan tanpa dalil, itu namanya taklid, baik kepada seseorang, tokoh atau semisal itu. Qala aqul qala Ibnu Badran Ad-Dimashqi rahimahullah, berkata Ibnu Badran Ad-Dimashqi rahimahullahu taala, beliau mengatakan at-taqlidu yub'idu 'anil haqqi wa yurawijul batil. At-taqlidu yub'idu 'anil haqq. Taqlid itu menjauhkan seseorang dari kebenaran. Wa yurawijul batil. Dan taklid itu pula yang memasarkan, yang melariskan kebatilan. Demikian disebutkan dalam Al-Madkhal ila Madhhab Imam Ahmad halaman 495. Ibnu Badran namanya Abdul Qadir. Abdul Qadir bin Badran Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Naam. Dan seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya, pada pembahasan ta'asub, taklid buta inilah, ya, penyakitnya orang-orang kufar dari mulai awal sampai akhir. Kaidah terbesar mereka untuk menolak al-haq yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Saya bawakan sebelumnya ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam risalah beliau masalah jahiliyah pada masalah keempat. Beliau mengatakan, inna dinahum mabniyun ala usul a'zamuha at-taqlid fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kufari awalihim wa akhirihim. Agama mereka itu dibangun di atas pondasi-pondasi usul-usul. Dan yang paling agungnya adalah sikap taqlid. Inilah kaidah terbesar, kata beliau, ya, untuk semua orang-orang kafir dari mulai awal sampai akhir. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Az-Zukhruf ayat 23. Yang pernah saya sebutkan sebelumnya, dengan taklid buta inilah akhirnya mereka menolak dakwah para anbiya wal mursalin. Kafaru bisabab taklid. Kufur, musyrik dikarenakan sikap taklid yang ada. Tidak mau menerima al-haq padahal yang membawanya Nabi dan Rasul. Naam, sehingga taklid ini menjauhkan orang dari kebenaran dan melariskan al-batil. Dan sudah saya sebutkan sebelumnya pada pembahasan ta'assub, bahwasanya dahulu orang-orang taklid itu kepada mazhab, kepada ulama, kepada orang-orang yang baik gitu. Itu pun sudah tercela. Hadis zaman sekarang ini dikatakan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, di zaman sekarang ini orang ta'assub taklidnya kepada para juhala, orang-orang jahil, para sufaha, orang-orang yang sedih, para fajarah, orang-orang fajir, para mujrimin, orang-orang mujrim yang jahat, munharifin, orang-orang yang menyimpang. Ya, di Bahyatul Qari halamannya ke-80. Ini yang berikutnya. Taklid, maka jangan taklid kepada siapapun. Ahlu sunnati wal jamaah dikenal dengan al-ittiba', bukan dengan taklidnya. Nah, fal wajib alal muslim sunni ayyadura ma'al haqi haythu dara la ayyadura haythu dara syekhuhu au mu'allibuhu. Ya, kewajiban seorang muslim yang sunni, dia senantiasa berjalan, berputar bersama dengan al-haq dimanapun dia berputar berjalan, tidak berputar bersama dengan gurunya atau syekhnya kemanapun dia berputar. Tapi harus dengan al-haq. Itu muttabi'. Itu muttabi'. Begitu. Kalau muqallid, dia akan berputar bersama dengan syekhnya, dengan gurunya kemanapun dia berputar. Mau kafir ikut kafir, mau menyimpang, ikut sesat ya sesat. In amana aman wa in kafar kafar. Dia iman ikut iman, dia kafir maka dia ikut kafir. Allahul musta'an. At-taqlid ini barakallahu fikum dikecam oleh kaum salaf. Qala Syekh Utsaimin bin Taimiyah rahimahullah, fa inna at-taqlida la yurithu illa baladah. Sesungguhnya taklid ini tidak akan mewariskan, tidak akan melahirkan kecuali kebodohan, kedunguan. Pelit orangnya. Disebutkan dalam Minhaj Sunnah, halaman yang juz yang kelima, halaman 281. Katanya Ibnu Hazm rahimahullah, al-muqallid radin ayyughbana akluh. Seorang muqallid, orang yang taklid, itu ridha. Akalnya dikadali. Akalnya ditipu. Akalnya dibohongi. Terjelas sekali. Ini disebutkan dalam risalah beliau, Mudawatun Nufus. Halaman yang ke-74. Terjelas sekali. Ya. Sehingga di kalangan kaum salaf, at-taqlid mazmum wal muqallid mazmum, tercela. Maka jadilah muttabi', jangan jadi muqallid. Yang ketiga, sudurul batil min 'alimin lahu qabul, termasuk penghalang kebenaran adalah munculnya perkara batil dari seorang alim yang diterima. Lahu qabul. Seorang alim yang diterima sebelumnya oleh masyarakatnya, oleh kaum muslimin, atau bahkan di kalangan para thullabul ilm, para santrinya. Sebelumnya dikenal sebagai seorang alim, syekhun ma'ruf, seorang da'i sunnah. Nah, muncul al-batil dari orang yang semacam ini. Fa'akul, saya katakan, qad yasturul khata' wal-batil min alimin lahu qabulun wa mahabbatun min atba'ihi wa talamizatihi wa amadil muslimin. Terkadang al-khata' kesalahan wal-batil, perkara yang batil, qad yastur, kadang muncul, timbul, nampak dari seorang alim yang dia diterima, dicintai oleh para pengikutnya, murid-muridnya, dan kebanyakan kaum muslimin. Fayarujul batilu ala muhibbihi. Akhirnya al-batil itu pun tersebar, laris, manis pada orang-orang yang mencintai alim tadi. Apa alasannya? Lima ya'lamuna min hali syekhi min tahari sunnah. Karena mereka selama ini mengetahui kondisi syekh mereka bersungguh-sungguh untuk menepati sunnah. Wa talabil haqqi, dan mencari kebenaran. Fayanqaduna liqaulihi. Maka mereka pun tunduk patuh pada pendapatnya syekh tadi. Wa tuhjibuhum mahabbatuhu an mulahadhi khatahi wa raddih. Dan kecintaan kepada syekh tadi, kepada alim tadi, menghijabi mereka. Menutupi mereka dari memperhatikan kesalahannya atau bahkan membantah kesalahannya. Wal hubbu la syakka annahu yu'mi wa yusim. Dan kecintaan itu tidak syak lagi membuat orang itu tuli dan buta dan tuli. Taunya ya syekhnya tadi itu saja. Ini yang cukup membahayakan. Terkadang syekhnya itu mujtahid ahli ijtihad. Dia dimaafkan karena kesalahan dia atau al-badhi yang muncul karenanya. Karena khata fil ijtihad. Syekhnya enggak berdosa. Gitu. Syekhnya enggak salah. Dia adalah satu pahala karena itu. Tetapi memiliki dampak negatif yang mengerikan terkait dengan para pencintanya, para murid-muridnya, dan yang mengikuti dia. Yang saya sampaikan tadi. Kekeh di atas kebatilan dikarenakan yang menyampaikannya adalah seorang alim kabir, da'in kabir. Yang selama ini dikenal di atas sunnah, mencari al-haq. Terkadang pula sang alim ini qadin haraf, kata ghayyar. Terkadang pula sang alim ini sudah menyimpang, sudah berubah. Naam, dulunya dia di atas sunnah, alimu sunnah, du'atu sunnah, du'at al-haq. Betul, sebelumnya. Waqad taghayyar wa inharaf. Tapi dia semulai berubah dan menyimpang. Muncul daripadanya al-afkar, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pendapat-pendapat yang syadz, penyimpangan-penyimpangan manhaj, penyimpangan akidah ila akhir. Taghayyar, sudah berubah dia. Inharaf, menyimpang. Ada mazmun, dianya salah. Dan di antara efeknya adalah tadi itu. Orang lain yang dahulu mencintainya bersikukuh di atas al-batil yang disampaikan sama gurunya tadi atau alim tadi. Taunya benar-benar alim besar. Alim besar. Dikenal sebagai alim besar. Sehingga diyakini sebagai perkara kebenaran. Bahkan terkadang dikasih penjelasan oleh para ulama yang lain. Dikasih argumentasi bukti-bukti yang valid, akurat oleh para ulama yang lain. Hadha syekh, hadha al-alim, guru kamu yang ini keliru, salah, telah berubah, telah menyimpang. Gablang. Tetap saja muncul taklidnya. Para pengikutnya tadi tetap saja membela gurunya. Dikarenakan asabiyah, dikarenakan taklid buta, dikarenakan al-mahabbah. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan ini yang sering terjadi dalam beberapa fitnah yang terjadi pada umat ini. Nah, pada umat ini. Barakallahu fikum. Pada fitnah sebelum ini, fitnah yang sebelum-sebelumnya. Fitnahnya dari mulai Fali al-Harbi. Tidak pengikut. Sekarang masih ta'asub dengan Fadal Harbi. Al-Hajuri. Masih dia punya asba' yang ta'asibina lahu. Yang terbaru sekarang ini. Ibn Hadi. Mau mengikuti bahwa memiliki para muqallid dan para muta'asib. Dikarenakan memang sebelumnya dikenal sebagai alimus sunnah. Nah, dikarenakan muncul al-batil daripadanya. Taghayyar wa inharaf. Tetap saja orang-orang yang qalid kepada dia, ta'asub kepada dia, kekeh dengan apa yang disampaikan sama gurunya, walaupun para ulama telah menyatakan dia telah berubah, dia telah menyimpang. Na'udzubillah. Ini yang berbahaya. Maka, barakallahu fikum, jadilah atau jadikan timbangan antum itu al-haq, ya. Bukan seseorang. Ya. Ittiba'ul haq bukan ittiba'u syakhsin. Tanamkan dalam jiwa kita ta'zimul haq. Bukan ta'zimul rijal. Ya. Tanamkan kepada jiwa-jiwa antum ittiba'ul haq bukan ittiba'u rijal. Begitu. tanamkan ini semuanya. Dan tanamkan pula dalam jiwa kita yang namanya al-hubb. Itu al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang yang kita cintai itu ternyata inharafa wa taghayyar, kita tidak takut kepadanya. Karena cinta kita kepada dia karena Allah. Selama dia di atas sunnah, selama dia di atas al-haq, kita cintai. Ketika dia berubah alal batil, alal bid'atu ihraf, ya kita tinggal, kita jauhi. Itu merupakan prinsipnya ahli sunnati wa jamaah. Ini 3 poin. Dan insya Allah akan diteruskan kembali pada nasihat yang ke-22. Poin yang keempat dan setelahnya. Penting sengaja kita perpanjang poin-poinnya supaya diwaspadai. Dan jangan sampai kita jatuh pada penghalang-penghalang al-haq. Terus berdoa kepada Allah supaya ditunjukkan, diberi hidayah wa taufiq ilal haq, ila ma'rifatil haq, wal ilm bilhaq, wal amal bilhaq, wa da'ud ilal haq, dan ta'awud kepada Allah dari segala sesuatu yang menghalangi kita dari kebenaran tadi. Naktasilahuna, subhanaka wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.